Mitra Bisnis, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengatakan, tarif bus mudik hanya boleh naik maksimal 30% untuk periode Lebaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Pandey Raja Silalahi. Pak Pandey, apa komentar Anda melihat campur tangan pemerintah yang mengatur tarif ini? Kalau saya melihat acuan yang diberikan oleh pemerintah sudah memberi peluang kepada pengusaha yang bergerak di bidang angkutan itu untuk memperoleh katakanlah margin yang memadai. Dan juga dari kesanggupan masyarakat saya pikir mereka akan rela ya, khususnya menjelang Lebaran ini kenaikan sebesar 30%. Jadi saya pikir itu suatu pertimbangan yang sudah dihitung untung ruginya, dihitung dari segi pengusaha dan dihitung dari kesiapan pemakai jasa angkutan untuk membayarnya. Jadi saya melihat tidak ada yang terlalu istimewa. Melihat angka kenaikannya Pak, yang maksimal 30%, bagaimana menurut Anda? Ya, saya melihat itu belum angka yang ideal. Di satu sisi mungkin dia terlalu besar ya. Tetapi karena waktu ini kan seperti hal biasanya ada kerelaan daripada si konsumen untuk membayar lebih. Tetapi nanti apakah sesudah keadaan normal pengusaha akan meminta lebih atau justru dengan sendirinya memberi diskon, saya pikir akan ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sebenarnya tidak perlu sebesar itu, tapi karena ini menjelang Lebaran, ada kesediaan masyarakat kan, karena pada akhirnya nanti akan ditentukan apakah si pengusaha itu terpaksa menurunkan atau meminta kenaikan kan. Itu ada pasarnya nanti akan memberi arahan. Peak season itu ya, itu akan biasanya meningkat, tapi karena permintaannya meningkat lebih kan, beda misalkan peak season waktu misalkan musim haji kan, kenaikan itu bisa begitu tinggi, kenapa? Karena mereka mengantar pulang pada waktu yang sama, itu kosong kan, jadi bisa dikenakan kenaikan hampir ataupun dua kali tarif, itu suatu hal yang logis kan, karena itu bukan peak season, adalah permintaan yang secara tiba-tiba kan, tidak teratur kan, sedangkan untuk pengangkutan itu juga akan meningkat pada periode tertentu kan, sedangkan kendaraan kan tidak langsung bisa dipenuhi. Kenapa? Kalau misalkan dipenuhi permintaan yang ada peak season gitu, nanti dia akan nganggur pada masa normal. Ada himbauan mungkin Pak untuk pemerintah terkait hal ini? Kalau saya melihat pemerintah apapun berusaha sungguh-sungguh untuk menghindari ataupun meminimalisir kecelakaan lalu lintas. Itu yang tugas utama saya pikir dari tahun-tahun ini sampai ke masa yang akan datang. Kasihan orang yang mau merayakan hari yang penting buat dirinya harus menghadap kehadirannya kan. Ini kan kita selalu bicara teroris ya. Yang dibunuh oleh teroris itu sedikit. Tapi coba lihat kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Itu begitu banyak kan. Tiap hari kalau saya tidak salah itu bisa berapa itu. Dan luar biasa besarnya. Demikian ekonom Pandey Raja Silalahi. Saya Wendy Lim.